Sedang ku jalani kisah cinta yang sulit dimengerti. Sedang ku alami yang terbaik, yang terburuk denganmu. Semua aku percaya pilihanku, aku percaya itu kamu. Bila memang salah, biarlah salahku. Sedang ku cari cara yang